Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya kepadanya lah kita diberikan kekuatan pada hari ini untuk bisa menghadiri kajian Cisangkuy yang insya Allah pada hari ini kita akan masuk ke pembahasan atau tema fikih Islam. Kemudian salawat serta salam juga kita antarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan juga pengikutnya yang tetap setia memegang risalah yang disampaikan oleh beliau. Pagi ini kita akan seperti biasa kajian fikih Islam diasuh oleh Ustaz Gana Priyada LC. Dan subtema kali ini kita sampai ke pembahasan toharoh hukmiyah. Insyaallah pembahasan toharoh hukmiyah ini kita akan mengetahui tentang jenis-jenis air ya, macam air, kemudian tentang syariat wudu, mandi janabat, tayamum. Panjang nih sebenarnya, mungkin tidak bisa diselesaikan satu hari ini. Dan insya Allah ini merupakan kelanjutan dari bab toharoh itu sendiri. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan langsung kepada Ustaz Gana Priyada. Kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya menurunkan kepada kita berbagai nikmat, anugerah dan karunia, yang mana dengan semua nikmat tersebut kita masih diberi kesempatan untuk kembali hadir di majelis ilmu untuk membahas tentang persoalan-persoalan fikih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberi kita antusias ya, dalam menuntut ilmu, karena bagaimanapun dengan kita menuntut ilmu maka insyaallah nilai kita di mata Allah ini akan memiliki kedudukan yang sangat tinggi, sebagaimana Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sesungguhnya niscaya Allah akan meninggikan kedudukan atau derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Jadi menurut Allah ya, dalam kacamata Allah, orang yang memiliki ilmu berbeda kedudukan dengan orang-orang yang tidak berilmu ya, tidak akan sama. Apakah sama? Nah, bahkan Allah sampai mempertanyakan ya, dalam bentuk istifham inkari, bertanya tapi ingin menegasikan gitu. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tidak akan sama ya. Baik di dunia maupun juga di akhirat. Bahkan Imam Ali bin Abi Thalib di dalam kitab Faidul Qadir menyatakan bahwa nilai seseorang itu tergantung pada apa atau bidang yang dikuasai. Bahkan untuk orang yang berilmu sekalipun, tapi bidang yang dikuasainya berbeda, kedudukannya pun berbeda. Nah, orang yang menguasai fikih, menguasai ilmu syariat, menguasai apa ilmu akidah, akhlak dan yang lain sebagainya, sama enggak dengan orang yang menguasai bidang elektronik misalnya? Jelas beda. Nah, orang yang paham fikih tentu nilainya tidak sama dengan orang yang paham bagaimana merakit apa kabel, merakit komputer misalkan. Beda, tidak akan sama ya. Jadi nilai seseorang itu tergantung bidang yang dikuasai. Nah, semulia-mulia bidang, semulia-mulia ilmu, jelas yaitu adalah ilmu-ilmu tentang syariat ya, akidah, fikih, akhlak dan yang lain sebagainya. Nah makanya kita harus selalu antusias, kita harus selalu bersemangat gitu untuk menghadiri setiap kajian-kajian keilmuan. Baiklah, kita akan meneruskan bahasan kita yang sebelumnya. Kita sekarang sudah sampai pada pembahasan tentang At-Thaharah Al-Hukmiyah. Yang pegang bukunya silahkan bisa dibuka halaman 134. Terjemahannya halaman 134 ya, 135 Thaharah Hukmiyah. Nah, sebelumnya kita sudah mengenal selain Thaharah Hukmiyah ada Thaharah udah pernah kan dibahas? Lupa. Thaharah terbagi menjadi dua. Selain Thaharah Hukmiyah ada Thaharah Hakikiyah. Ya, ada Thaharah Hakikiyah dan ada Thaharah Hukmiyah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Thaharah Hukmiyah. Thaharah Hukmiyah ada berapa bagian, ada berapa macam? Lupa lagi. Thaharah Hukmiyah sebagaimana yang pernah kita bahas ada di tiga, yaitu Kubro, lalu Sugro, dan yang ketiga adalah Tayamum, pengganti dari Thaharah Kubro dan Sugro. Kalau Thaharah Kubro itu adalah mandi besar ya. Kemudian kalau Thaharah Sugro berwudu, dan yang ketiga adalah penggantinya yaitu adalah tayamum. Nah kita akan membahas tentang Thaharah Hukmiyah. Nah, kalau membahas tentang Thaharah Hukmiyah ya, bagaimana kita menghilangkan najis atau hadas dari tubuh kita ya. Jadi kan kubro itu adalah mandi wajib atau mandi besar, kemudian sugro itu adalah berwudu, dan pengganti dari keduanya yaitu adalah tayamum. Maka Thaharah Hukmiyah itu lebih kepada bagaimana kita bersuci, membersihkan diri ya, membersihkan diri dari hadas atau najis yang menempel di tubuh kita. Nah maka untuk mensucikan dirinya itu memerlukan sebuah media yang sangat penting ya, memerlukan sebuah alat gitu ya, atau sarana gitu, yaitu adalah tentang air. Nah, kalau kita membahas tentang Thaharah Hukmiyah pasti kita akan belajar tentang jenis-jenis air. Nah, dalam pandangan syariat ya, air ini benda yang sangat istimewa ya. Begitu juga dalam pandangan keduniaan, jelas air pun benda yang sangat istimewa dan mempunyai kedudukan khusus. Rasanya akan sulit kalau kita hidup tanpa ada air ya. Untuk kehidupan dunia saja kita merasa kesulitan kalau nggak ada air, ya, kalau lagi mati lampu, wah kita kan jelas kalang kabut cari air sana kemari. Nah, terlebih lagi ketika kita hidup gitu ya, ketika kita hidup dan harus beribadah dan yang lain sebagainya. Nah, makanya air ini punya kedudukan yang istimewa, menjadi media yang utama untuk melakukan ibadah ritual bertoharoh. Karena dengan air pula kita bisa menghilangkan najis, ya, juga menghilangkan hadas dan yang lain sebagainya. Walaupun benda-benda selain air bisa digunakan untuk bersuci, ya, untuk toharoh, tapi yang utama itu adalah jelas bersuci toharoh dengan menggunakan air. Ya, nanti kita akan pelajari selain air tuh apa saja benda, atau bahkan sudah ya, sudah kita bahas sebelumnya selain air, benda-benda yang bisa kita gunakan untuk bersuci, misalkan tanah, batu, kayu, ya, ini kita sudah bahas dalam pembahasan istinja, ya, pembahasan istijmar juga istinja. Nah, namun tetap air adalah media yang utama. Nah, makanya ketika berbicara tentang toharoh, bab tentang air ini tidak bisa diremehkan atau disepelekan. Dan pembahasannya pun sangat panjang, pembahasannya pun panjang dan sangat ya lumayan rumit. Gitu. Kalau kita buka kitab-kitab fikih, membahas air saja bisa sampai ratusan halaman. Nah, tentang air ini para ulama membagi air ke dalam beberapa kondisi atau beberapa keadaan. Nah, yang pertama adalah air mutlak. Air mutlak atau al-ma'ut tahur, air yang suci. Nah, di sini dijelaskan al-ma'ul mutlak huwal baqiyyu ala asli khilqatihi wa huwa kullu ma nubi'a minal ardi au nuzila minas sama'i. Definisinya air mutlak atau air suci itu adalah air yang tetap pada bentuk asal penciptaannya, yaitu setiap yang keluar atau bersumber dari bumi atau turun dari langit. Nah, itu adalah definisi tentang ma'ul mutlak, air mutlak atau air yang suci. Nah, ketika misalkan kita bertanya air apa yang paling utama untuk digunakan bersuci, ya jelas maka jawabannya adalah air mutlak, ya, air suci, air yang dikeluarkan atau bersumber dari alam atau diturunkan dari langit. Ya, berarti kan bisa air hujan, ya, di sini dijelaskan air sungai atau misalkan embun, air sumur, salju, ya, salju ketika dilelehkan kemudian akan mencair dan airnya pun bisa digunakan untuk bersuci, bisa digunakan untuk mandi, bisa digunakan untuk berwudu. Nah, di sini diterangkan dalilnya di surat Al-Anfal ayat 11, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan air hujan tersebut. Nah, jadi salah satu guna atau fungsi dari air suci, air mutlak yang diturunkan oleh Allah itu adalah ya jelas liyutahhirakum bihi. Ya, Allah menurunkan agar kalian bisa melakukan toharoh atau bersuci dengan air tersebut. Itu salah satu fungsi air mutlak dan juga salah satu hikmah diturunkannya hujan. Tapi kadang ironisnya ada sebagian dari kita kalau hujan turun tuh hujan lagi gitu. Baru mau jalan udah hujan. Padahal kemarin-kemarin lagi musim kemarau kita nunggu-nunggu, aduh kapan hujan turun. kering, panas dan lain sebagainya. Tapi ketika sekarang udah masuk musim hujan, banyak justru yang malah mengeluh gitu. Padahal harus kita yakini, harus kita sadari bahwa hujan itu jelas memiliki berbagai hikmah. Ya, Allah tidak akan mustahil rasanya menurunkan air hujan tanpa ada hikmah di baliknya. Ya, di antaranya itu tadi, sebagai media untuk mensucikan diri, ya, sebagai media untuk toharoh, ya. Dan hujan itu rahmat, ya. Karena hujan itu rahmat, maka nggak boleh dicela. Hujan itu kan rahmat. Justru seandainya bukan karena tumbuh-tumbuhan atau binatang, mungkin rasanya mustahil Allah menurunkan hujan untuk manusia. Mengingat betapa mayoritas kebanyakan manusia ini sudah membangkang kepada Allah, melakukan kemaksiatan, ya, melakukan hal-hal yang dibenci Allah, kesyirikan merajalela di mana-mana dan yang lain sebagainya. Ya, mungkin justru karena kasih sayang Allah kepada tumbuhan dan binatang lah Allah masih menurunkan hujan, ya. Hujan itu wujud nyata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana hujan juga menjadi rizki untuk manusia, ya. Atau hujan juga menjadi pertolongan untuk wali-wali Allah, untuk para mujahidin dan yang lain sebagainya, ya. Di surat Al-Anfal ayat 11 kita bisa mendapatkan firman Allah yang berbunyi, iz yughasyikumun nu'as amanatam minhu. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu ngantuk sebagai sebuah ketentraman. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an, dan menurunkan kepadamu hujan dari langit, ya, liut minas sama'i ma'an liutahhirakum bihi, untuk mensucikan kamu dengan hujan itu. Jadi ayat ini turun pada perang. Ada yang ingat? Ada yang lupa? Ya? Pada perang pada perang Badar, ya. Ketika itu kaum muslimin, para mujahidin bertempur dengan orang-orang kafir yang mana jumlah kuantitasnya tidak sepadan. Nah, kemudian Allah menurunkan rasa kantuk, ya, dan juga menurunkan hujan kepada mereka, ya, sebagai apa, sebuah pertolongan pada mereka. Dan ketika itu para mujahidin merasakan kantuk, ya, kemudian sebagian dari mereka ada yang merasa tertidur, dan ketika bangun tidur merasa lebih fresh, ya, lebih segar, dan Allah juga menurunkan hujan kepada pasukan Badar, ya. Mereka bersuci dengannya, kemudian mereka minum dari air hujan tersebut, ya, yang mana air hujan tersebut menjadi pertolongan, sehingga kemudian para pasukan Badar menjadi lebih siap, ya, lebih fresh untuk bertempur melawan orang-orang kafir, ya. Jadi subhanallah gitu, ya, masya Allah, dari hujan saja itu menjadi wujud nyata sayangnya Allah untuk kita, untuk kaum muslimin, untuk manusia secara keseluruhan. Nah, jadi kalau turun hujan justru harus bersyukur, ya. Ada banyak amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah ketika turun hujan, ya. Rasul selalu bersyukur. Rasulullah selalu berdoa, Allahumma sayyiban nafian, semoga hujan yang turun ini menjadi bermanfaat, ya. Dan Rasul juga mengajarkan bahwa salah satu waktu mustajabnya doa, ya, waktu dikabulkannya doa itu adalah ketika turun hujan. Nah, makanya kalau lagi hujan jangan uring-uringan, jangan mencela, aduh hujan lagi gitu, ya. alih-alih mencela maka sebaiknya digunakan untuk berdoa. Gitu. Karena hujan adalah rahmat, ya. Berdoa kepada Allah, ya, memohon kebaikan di dunia dan akhirat, ya, berdoa untuk anak-anak, istri, dan kerabat keluarga yang lainnya. Nah, makanya saya pribadi gitu, kalau di rumah lagi hujan, itu biasanya anak-anak saya suruh main hujan, hujan-hujanan gitu. Kadang tetangga pada ini, oh itu anak kecil hujan-hujanan, yang satu umur 5 tahun, yang dua umur 3 tahun, mereka happy aja main hujan-hujanan, saya biarin aja gitu. Karena ya hujan kan rahmat gitu ya. Alhamdulillah juga anak-anak jarang sakit juga gitu. Kalau siang atau sore suruh aja main hujan-hujanan gitu. Dan kita berdoa gitu ya, seperti itu. Kita kembali lagi ke bahasan. Nah, di sini dijelaskan air mutlak itu adalah air sungai, salju, embun, dan air sumur, ya. Walaupun misalkan sudah berubah karena terlalu lama tergenang atau tercampur dengan benda suci yang tidak mungkin menjaganya dari benda suci tersebut. Nah, jadi kalau misalkan kita mendapatkan ada air sungai atau misalkan air sumur, ya, air-air yang muncul dari alam atau diturunkan Allah gitu. Nah, kemudian kita mendapatkan, oh ternyata sudah terlama nih tergenang, ya, airnya sudah lama menggenang. Nah, itu tidak masalah, bisa digunakan untuk bersuci, ya. Kita berwudu atau misalkan mandi sekalipun, ya. Karena di sini dijelaskan Nabi bersabda ketika ditanya tentang air laut, wattahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ketika ditanya tentang air laut, Nabi bersabda bahwa air laut itu airnya suci, ya, dan bangkainya itu halal. Ya, kalau kita misalkan sedang berlibur, naik kapal pesiar, di kapal pesiar misalkan air habis gitu. Nah, kita bisa bersuci dengan air laut gitu. Nah, tiba-tiba lagi bersuci, misalkan lagi ngambil air, ada bangkai ikan lewat. Nah, itu bangkainya halal, boleh dikonsumsi, ya. Bangkainya halal, ya. Jelas bangkai yang bisa dimakan. Jangan kita lewat atau ada bangkai kapal keras gitu. Nah, di sini dijelaskan lagi bahwa air mutlak ini boleh dipakai untuk berwudu dan mandi, tanpa ada khilafiyah, tanpa ada perbedaan di kalangan ulama, ya. Yajuzul wudu wal ghuslu bihi bila khilafun baina ahlil ilmi. Nah, jadi para ulama sepakat dari seluruh mazhab yang ada bahwa yang namanya air mutlak itu boleh, ya, sah dipakai untuk bersuci. Berdasarkan dalil yang tadi dari Al-Quran dan juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis dari Ummu Hani, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam igtasala huwa wa maimunah min ina'in wahidin min qus'atin fiha atharul ajin. Dalam hadis Ummu Hani disebutkan Rasulullah SAW mandi bersama istrinya Maimunah dalam satu bejana yang di dalamnya terdapat bekas gandum. Ya, jadi Rasul pernah mandi bersama istrinya, gitu ya, bareng dalam satu bejana yang mana bejananya itu terdapat bekas gandum. Artinya apa? Gitu, bahwa air mutlak, ya, ketika misalkan dia bercampur atau terkena benda yang suci, semisal tadi kan bekas gandum gitu, itu maka tetap dia dalam keadaannya, tetap dalam kondisinya, yaitu air yang suci, ya, bisa digunakan untuk toharoh, ya, seperti itu. Tapi beda lagi ketika misalkan nanti air mutlak itu bercampur dengan benda suci yang mengeluarkannya dari status air bersih. Misalkan bercampur dengan teh atau bercampur dengan kopi. Air teh suci enggak? Air kopi suci enggak? Suci. Boleh enggak dipakai mandi, dipakai wudu? Hah? Nah, nanti di sini dijelaskan ya. Adapun ya, jika air tersebut bercampur dengan benda yang suci, amma idza khalatahu tahirun fa akhrajahu an musammal ma'i ila musamma akharin kasyai matalana. Sedangkan kalau air mutlak atau air suci tadi bercampur dengan benda suci yang mengeluarkannya dari status air seperti teh, kopi, nah maka di sini dijelaskan la yajuzu at-tatahhuru bihi wa kadzalika la yajuzu at-tatahhuru minal hadati ya bima tasara minat tahirat. Nah, adapun kalau air mutlak tadi, air suci tadi sudah bercampur dengan benda suci, tapi benda suci tadi mengeluarkan status air suci itu dari kondisi air mutlak. Nah, itu udah tidak bisa dipakai untuk toharoh. Ya. Kalau tadi kan hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Hani, Rasul mandi ya, dengan air yang ada di bejana yang tercampur dengan bekas gandum. Nah, kalau itu airnya masih tetap disebut air mutlak atau air suci. Nah, kalau air mutlaknya bercampur ya, dengan benda-benda yang bisa mengeluarkan status atau kondisi air mutlak itu dari status suci atau bersih, nah itu maka tidak bisa digunakan untuk toharoh. Ya, misalkan ada air di bak, akan tetapi tercampur oleh air kopi 1 galon misalkan. Nah, itu udah kondisinya bukan lagi air mutlak ya. La yajuzu at-tatahuru bihi, enggak bisa digunakan untuk taharah, untuk bersuci gitu. Nah, ketika misalkan kita wah, kondisi ini dalam keadaan junub, harus mandi wajib, harus mandi besar, tapi ketika masuk ke kamar mandi misalkan kok airnya air kopi ini gitu, air cappuccino misalkan seperti itu ya. Nah, itu maka nggak bisa dipakai untuk bersuci ya. Kalau mau diminum silakan gitu, tapi kalau mau bersuci jangan. Nah, demikian juga tidak boleh mandi untuk bersuci dari hadas dengan air perasan dari benda-benda suci ya. Sini harus dipahami juga. Wa kadzalika la yajuzu at-tathur. Demikian pula tidak boleh mandi atau bersuci dari hadas dengan air perasan dari benda-benda suci. Dengan air perasan dari benda-benda suci. Nah, di sini dicontohkan kama il warad wa nahwihi, seperti air sari, bunga mawar dan sejenisnya. Perasan gitu ya, yang udah jadi apa ya, udah apa sih ya, diperas gitu, diambil sarinya dalam berbentuk air misalkan seperti itu. Nah, di sini dijelaskan perasan benda-benda suci itu bisa kalau dicampurkan dengan air mutlak bisa mengeluarkan kondisi air mutlak dari air yang suci. Nah, seperti itu. Berbeda kalau misalkan benda-benda suci itu seperti yang sudah dijelaskan oleh Nabi dalam teks ya, dalam teks hadis yang lainnya secara definitif, seperti misalkan daun bidara ya. Kan kalau tadi kan prinsipnya tidak boleh mencampur air mutlak dengan air perasan benda-benda yang suci seperti air mawar dan yang lain sebagainya. Tapi kalau misalkan ada teks yang menyatakan bahwa Nabi pernah mencampur air mutlak, air suci, dengan sesuatu benda atau zat A, B, C. Nah itu maka beda lagi konteksnya, ya, beda lagi kedudukan hukumnya. Seperti contohnya apa? Yaitu tadi daun bidara, ya. Di sini dijelaskan Nabi memerintahkan kepada kaum wanita, ya, kaum wanita ketika memandikan jenazah Zainab, ya, putri beliau, Nabi menginstruksikan agar iksilna hasalasan bima insidrin, mandikanlah jenazah tersebut, mandikanlah ia tiga kali dengan air dari perasan daun bidara, ya. Waj'alna fil akhirati kafuran, dan siramlah pada siraman yang terakhir dengan campuran kapur barus. Nah, kaidah dalam memahami prinsip-prinsip agama adalah ketika ada sesuatu teks yang dijelaskan secara umum, ya, nah maka kita harus mengamalkan teks tersebut, ya, secara umum. Tetapi ketika ada teks yang lain yang menjelaskan, menghususkan yang umum, nah maka kita harus beramal atau mengamalkan teks yang menjadi penghusus ini tadi, ya. Seperti apa, ya, contohnya itu tadi, ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya. Karena kan Al-Qur'an itu diturunkan, ya, sebagai wahyu berisi hukum-hukum yang masih umum, masih global. Nah, kemudian datanglah sabda Nabi, sunnah Nabi, ya, perkataan beliau, ya, segala tindak tanduk beliau dan yang lain sebagainya, itu menjadi penghusus yang umum, ya, menjadi penghusus yang global, ya, seperti itu. Jadi hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an itu tidak secara serta-merta kita jalankan gitu, ya, tanpa menelaah as-sunnah, tanpa menelaah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena kalau kita beramal sesuai Al-Qur'an, ya, secara global, secara hukum, nah kemudian mengingkari sunnah, nah ini jelas tidak diperkenankan, ya. Makanya kesalahan kelompok yang mengingkari sunnah, kelompok ingkar sunnah, yaitu tadi, ya, memahami hukum-hukum teks yang ada di dalam Al-Qur'an secara hukum, dan mereka menolak mengingkari sunnah, padahal di dalam as-sunnah itu terdapat hukum-hukum yang menjelaskan Al-Qur'an, ya. Kan banyak nih hukum-hukum yang tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an gitu, ya. Nah, makanya dikaji atau diambil hukum-hukum tersebut dari Al-Qur'an, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu pula ini tadi, ya, dalam masalah toharoh dengan air mutlak, ya. Di sini dijelaskan bahwa ketika air mutlak, ya, bercampur dengan air perasan benda-benda suci, ya, seperti sari bunga mawar dan sejenisnya, maka itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Karena kenapa? Nah, di sini diterangkan karena pada hakikatnya ketika air mutlak sudah bercampur dengan perasan air benda-benda suci, maka sudah tidak lagi namanya itu sudah tidak lagi air, ya, bukan lagi menjadi air mutlak. Nah, di sini harus dipahami, ya, ini sampai masuk pembahasan air mutlak ini sudah lumayan bikin jidat berkerut, ya, seperti itu. Kalau kemarin kita baru, ya, membahas apa yang umum-umum, ya, yang insya Allah bisa dicerna. Nah, sudah masuk tentang toharoh hukmiyah ini, maka pemahamannya, memahaminya harus ekstra, ya, fikih, ya, dengan penjelasan-penjelasan yang ada di dalam hadis gitu. Nah, makanya seorang mufti itu, ya, seorang ahli fatwa gitu, dia nggak cukup memahami fikih dan usul fikih saja, ya, dia juga harus memahami ilmu hadis, ya, karena nanti sangat erat keterkaitannya. Ketika ingin memberikan fatwa, ketika ingin memberikan satu konklusi hukum, gitu, nah, maka dibutuhkan disiplin-disiplin ilmu syariat yang lainnya. Contohnya, misalkan dalam mazhab Hanafi, Imam Hanafi berpendapat bahwa menikah tanpa wali itu sah. Itu mazhab Hanafi. Padahal mazhab-mazhab yang lainnya, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, menyatakan bahwa pendapat yang paling sahih dalam persoalan nikah, bahwa wali itu wajib, ya. Tidak sah seseorang yang nikah tanpa wali. Nah, kenapa bisa Imam Hanafi memfatwakan nikah itu sah tanpa wali? Nah, itu erat kaitannya dengan hadis, ya. Menelusuri, oh ternyata yang difahami oleh Imam Hanafi adalah hadis A, B, C, D. Padahal kalau ditelisik, ya, melalui ilmu hadis, hadis-hadis tersebut itu tidak luput dari celah, baik riwayatnya, baik perawinya, dan yang sebagainya, ya. Ya, dan sebagaimana karakteristik mazhab Hanafi yang lebih mengedepankan logika ro'yu dalam mengeluarkan konklusi hukumnya, ya. Nah, ini sehingga Imam Hanafi berpendapat bahwa nikah tanpa wali itu sah, gitu. Nah, pendapat Imam Hanafi ini yang banyak digunakan oleh kaum muslimin, gitu. Bahkan yang mengaku bermazhab Syafi'i sekalipun, gitu. Tapi ketika urusan nikah, wah, udahlah, nggak apa-apa, nggak pakai wali juga, gitu, ya. Ketika ada seorang yang ingin masna, wasulasa, waruba, gitu, ya, ingin ta'adud, gitu, ya, berpoligami, gitu, ternyata mendapat tantangan dari pihak keluarga istri, misalkan, nah, giliran urusan begini, memakai pendapat mazhab Imam Hanafi, oh, nggak apa-apa, nggak nikah tanpa wali, gitu, ya, seperti itu. Dan persoalan itu sering kali saya temukan, gitu, ya. Sering kali banyak orang yang nanya, curhat, gitu, seperti itu. Ini bagaimana hukumnya? Nah, namun saya jelaskan bahwa tetap pendapat yang sahih, yang rajih itu adalah tetap nikah itu harus ada wali, gitu, ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi bahasannya. Nah, di sini dijelaskan menurut Ibnul Munzir, ya. Ibnul Munzir berkata, semua ulama yang kami ketahui pendapatnya sepakat berijma bahwa tidak boleh berwudu dengan air mawar, air pohon, atau air akar-akaran. Tidak boleh berwudu kecuali dengan air mutlak yang masih bisa disebut sebagai air, ya. Nah, sampai sini dipahami dulu, ya, bahwa air mutlak itu adalah air yang sah, yang boleh digunakan untuk toharoh, ya. Air embun, air hujan, air sungai, dan yang lain sebagainya. Namun ketika dia sudah bercampur dengan zat atau benda-benda yang mengeluarkan status atau kondisi air mutlak tadi, nah, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci, ya. Air teh, air kopi, ya, air susu murni, gitu, air mawar, dan lain sebagainya, itu tidak bisa digunakan untuk toharo. Ya, sah-sah saja misalkan kalau ada yang menjadikan air-air tersebut untuk terapi dan yang lain sebagainya, tapi ketika nanti dia berniat untuk bersuci, toharoh, nah, tetap maka harus menggunakan air suci, air bersih, air mutlak, ya, karena mungkin mungkin seiring dengan kemajuan zaman gitu, ada air-air dengan campuran benda-benda tertentu yang bisa digunakan sebagai terapi ya untuk kulit dan yang lain sebagainya, yaitu silahkan saja, sah-sah saja ya, karena airnya pun sebenarnya tidak najis. Nah, kan, tapi harus diingat ketika misalkan tiba waktu untuk sholat gitu ya, harus berwudu, harus mandi, maka yang harus digunakan itu adalah air mutlak ya, seperti itu. Nah, kemudian itu yang pertama tentang air mutlak. Yang kedua adalah air al-ma'un najas, air najis ya, air najis atau air yang kotor. Ya, di sini dijelaskan air najis itu adalah allazi khalatathu najasatun wa atharat fi ahadi awsafihi. Air najis adalah air yang telah tercampur dengan kotoran, dengan najis, dan berpengaruh pada salah satu sifat air. Ya, nah ini adalah definisi tentang air najis. Ya, kalau tadi adalah air mutlak, ya, air yang bersih, air yang tetap pada kondisi penciptaannya. Ya, Allah menciptakan air, hujan, itu adalah air yang mutlak, karena ya kondisi tetap air sebagaimana diciptakan Allah ya bersih, ya bersih lagi bisa membersihkan. Nah, sekarang kalau air najis, air yang sudah bercampur dengan najis dan membuat air itu berubah salah satu dari sifat-sifatnya, yaitu merubah bau, warna atau rasanya. Ya, jadi kalau ada air kemudian dia merubah bau, warna dan rasa yang ada pada air tersebut, nah itu dihukumi sebagai air najis ya, atau air kotor. Nah, sehingga orang yang memakainya mengetahui ya bahwa ia itu menggunakan air najis. Nah, jadi ketika misalkan kita hendak sholat, kita ingin berwudu, tapi kita mendapati kok ternyata di dalam bejana ini baunya, airnya kok berubah ya. Nah, kita mengetahui bahwa air mutlak itu kan ya baunya seperti itu gitu. Nah, sementara ini kok kita dapatkan baunya nggak enak gitu ya, baunya busuk dan yang lain sebagainya. Nah, maka itu dihukumi sebagai air najis ya, dihukumi sebagai bukan air mutlak. Atau misalnya ketika kita melihat warnanya kok berbeda ya, berubah ya, sementara kita mengetahui bahwa air bersih, air mutlak itu warnanya bening. Misalnya kalau ini kok warnanya coklat atau misalkan keruh gitu, hitam gitu ya, dan baunya juga gak enak. Nah, itu maka itu adalah air najis. Nah, di sini diterangkan air ini tidak dapat dipakai untuk berwudu karena ia najis dengan sendirinya. Nah, itu adalah pembagian air ya, sebagaimana diterangkan oleh para ulama ya. Jadi ketika berbicara tentang pembagian air dalam perspektif fikih, maka tidak keluar dari dua macam, air bersih atau air mutlak dan air najis ya. Itu kalau membahas air dari sisi fikih, dari sisi syariat ya, simple aja, cuma ada dua air ya, yang bisa digunakan apa dalam pembahasan fikih, air mutlak, air suci, air bersih atau air najis ya. Di luar itu ya jelas banyak macam-macam air ya, ada air teh, ada air kopi. Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Berwudu dengan air yang menetes dari anggota wudu ya, atau ma'ul musta'mal. Nah, ini juga pembahasan yang selalu ada di dalam kitab-kitab fikih. Bagaimana hukumnya bersuci toharoh dengan air mustakmal? Air mustakmal itu air yang apa pernah digunakan oleh seseorang, bagaimana hukumnya, ya, apakah dia suci ataukah tidak, misalkan. Nah, di sini dijelaskan al-ma'ul mutasaqitu min a'dha'il mutawaddi, ya, wa nahwihi yusamma al-ma'ul mustakmal, air, ya, sisa-sisa air yang jatuh dari anggota, apa, yang jatuh dari anggota wudu, ya, maksudnya air yang digunakan oleh seseorang yang berwudu itu dinamakan juga dengan air mustakmal, air yang pernah digunakan oleh orang. Nah, di sini telah terjadi ikhtilaf di kalangan ulama tentang hukumnya, bolehkah seseorang bersuci dengan air yang pernah digunakan oleh orang lain, ya. Nah, di sini terjadi ikhtilaf, ya. Apakah air tersebut statusnya masih suci ataukah tidak? Nah, di sini warrajih annahu yabqa mutahharan madama lam yakhruj an ismil ma'il mutlaq. Dari sekian pendapat, dari sekian ikhtilaf, perselisihan yang terjadi, maka pendapat yang rajih adalah bahwa air mustakmal, air yang pernah digunakan oleh orang, adalah ia masih tetap disebut sebagai air yang mutahharon, suci lagi mensucikan. Nah, jadi kalau misalkan kita dalam sebuah kondisi darurat, ya, dalam sebuah kondisi di mana air yang ada tuh ya hanya segitu-gitunya, misalkan hanya ember misalkan, ya, sementara nih orangnya ada 2, ya, atau ada 3, nah bagaimana hukumnya, gitu. Nah, maka jelaskan bahwa air mustakmal itu sah, ya, boleh digunakan untuk bersuci. Selama di sini dijelaskan tidak keluar dari status air mutlak atau tidak tercampur dengan najis sehingga merubah salah satu sifatnya. Jadi dalam kondisi normal, gitu ya, ketika seseorang berwudu, nah kemudian airnya itu dipakai lagi untuk berwudu, nah itu sah, itu boleh, ya. Kecuali misalkan ketika seseorang berwudu atau mandi tapi di badannya terdapat banyak kotoran, banyak najis, nah maka air yang sudah terkena kotoran, terkena najis itu tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci, tidak lagi disebut sebagai air mutlak, ya. Masih tetap memang air mustakmal, air yang pernah dipakai, cuman telah berubah kondisinya dari air mutlak. Nah, ini adalah pendapat mayoritas ulama, ya, mazhab Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, Abu Umamah, dan segolongan salaf yang lainnya. Nah, kemudian apa dalilnya, ya? Karena berbicara persoalan agama, ya, harus berlandaskan pada dalil. Gak bisa kita ngomong A, B, C, halal atau haram. Gak bisa kita ngomong misalkan boleh, tidak boleh, gitu kan, dalam urusan agama, ya, kecuali harus berlandaskan kepada dalil. Nah, di sini dijelaskan pendapat ini didukung dengan dalil-dalil berikut ini. Yang pertama, ya, kaidah atau prinsip yang menyebutkan bahwa annal asla al-ma'u tahurun layan yusuhu syai'un. Prinsipnya, pada asalnya air itu suci dan tidak menjadi najis karena sesuatu apapun. Ya, ini prinsipnya, ya, al-ma'u tahurun layunajjisuhu syai'un. Air itu suci dan tidak ada sesuatu apapun yang bisa membuatnya menjadi najis, kecuali apabila berubah salah satu sifatnya atau dia keluar dari kondisi air bersih karena tercampur itu tadi, ya, tercampur benda-benda teh, kopi, dan yang lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, berdasarkan riwayat sahih bahwa para sahabat itu dulu biasa bersuci dengan menggunakan air wudu sisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalilnya An Abi Juhaifa, diriwayatkan dari Abu Juhaifa, dia menceritakan kharaja alaina Rasulullah bil hajirah. Abu Juhaifa berkata Rasulullah menemui kami pada siang hari. Nah, kemudian para sahabat membawakan air kepada Rasul untuk berwudu. Nah, kemudian orang-orang mengambil sisa air wudu beliau dan mengusap-ngusapnya ke tubuh mereka. Ya, jadi berdasarkan dalil, ya, berdasarkan riwayat bahwa dulu pernah ada para sahabat membawakan air kepada Rasul untuk berwudu. Nah, kemudian sisa air wudu Rasulnya itu digunakan oleh orang-orang, ya, untuk mengusap-ngusap tangan yang sudah terkena air tadi ke tubuh mereka. Ya, ini adalah suatu tabaruk, ya, yang memang disyariatkan, ya, berharap dengan air sisa wudhu Nabi tersebut itu akan mendapatkan berkah, ya, akan mendapatkan keberkahan. Ya. Jadi ada kondisi tabaruk atau mencari berkah yang memang disyariatkan, dan ada kondisi-kondisi tabaruk yang ghair masyru, yang tidak disyariatkan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan kemungkinan orang-orang yang tadi memanfaatkan air sisa wudu Nabi itu digunakan untuk bersuci, ya, digunakan untuk bersuci, sehingga maka kondisi air tadi itu disebut dengan air mustakmal. Dan juga berdasarkan riwayat-riwayat yang lainnya, diantaranya hadis Miswar bin Makhramah, apabila Nabi Muhammad SAW berwudu, maka para sahabat rebutan, ya, mendapatkan sisa wudu Rasul. Ya, sehingga dari riwayat tersebut dijadikan dalil bahwa air sisa wudu orang itu boleh digunakan untuk bersuci. Atau misalkan hadis riwayat lainnya, ya, yang menjadi dalil bahwa Abu Musa Al-Asy'ari meriwayatkan Rasulullah meminta sewadah air, ya, kepada Abu Musa. Nah, kemudian Rasul mencuci kedua tangan dan wajahnya dalam wadah itu serta meludah ke dalam wadah tersebut, lalu beliau berkata kepada Bilal, "Ishraba minhu wa afrigha ala wujuhikum wa nuhu ala wujuhikuma wa nuhurikuma." Minumlah darinya dan tuangkan pada wajah dan leher kalian berdua. Ya, jadi Nabi dibawakan wadah bejana gitu. Nah, Nabi mencuci tangan, membersihkan wajah beliau dan kemudian meludah ke dalam bejana tersebut. Nah, kemudian Rasul menginstruksikan kepada para sahabatnya agar meminum air tersebut, kemudian membersihkan wajah dan leher mereka dengan air sisa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini harus dipahami bahwa konteksnya yang bersuci dan meludah ke dalam bejana itu Nabi, ya, bukan yang lainnya gitu. Ini konteksnya, hadisnya definitif gitu, ya, khusus, fix, ya, menyebutkan bahwa ya yang melakukan itu Nabi, ya, manusia yang paling mulia, ya, manusia yang paling terhormat. Bahkan dalam riwayat yang lainnya disebutkan bahwa ada sahabat yang mengambil keringat Nabi itu untuk dijadikan sebagai wewangian, sebagai parfum gitu. Nah, dari riwayat-riwayat ini maka para ulama berpendapat bahwa keringat Nabi Muhammad itu ya tidak menimbulkan bau gitu, ya. Nanti kita bisa menemukan riwayat-riwayat ini dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab fikih. Namun yang jelas, yang pasti harus difahami bahwa yang melakukan itu adalah Nabi, ya. Nanti jangan mau kalau ada orang lain misalkan, nyuruh kita bawa ember, dia kemudian ngeludah di situ gitu ya. Kemudian nyuruh kita untuk bersuci dengan itu. Nah, ini di luar konteks hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu. Nah, dari riwayat tadi maka diambil kesimpulan, diambil pelajaran bahwa air sisa toharoh atau air sisa wudu orang itu maka bisa digunakan untuk bersuci. Nah, kemudian berdasarkan riwayat juga dari Ibnu Umar ya, di poin yang ketiga dia berkata, dahulu laki-laki dan perempuan berwudu bersama-sama pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi mereka menggunakan air yang sama gitu ya. Air bekas berwudu atau toharoh satu sama lainnya. Nah, itu riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa air mustamal itu tetap dalam kondisinya air mutlak dan bisa digunakan berwudu. Nah, kemudian kita ke pembahasan yang selanjutnya, apakah laki-laki diperbolehkan mandi dengan air sisa wanita? Nah, ini juga pembahasan yang selalu ada dalam kitab-kitab fikih. Ya, di sini diterangkan hal yajuzu lirrajuli ayyaghtasila bifadlil mar'ah li ahlil ilmi fi hukmi tatahhuri rajul bil ma' al mutabaqi min wudhu'il mar'ah au ghusliha mazhabani. Tentang boleh tidaknya atau hukum laki-laki bersuci menggunakan air yang tersisa dari bekas toharah wanita atau bekas mandinya wanita, para ulama terbagi ke dalam kedua kelompok, kedua pendapat. Yang pertama menyebutkan bahwa la yajuzu lirrajuli at-tatahhur bifadlil mar'ah, tidak boleh hukumnya laki-laki itu bersuci dengan air sisa toharah wanita. Nah, berdasarkan dalil-dalil mereka, hujah mereka adalah pertama ya, diriwayatkan dari Al-Hakam, Rasulullah melarang laki-laki berwudu dari sisa air kaum wanita. Nah, kan, tetapi riwayat-riwayat yang dijadikan hujah, dijadikan argumentasi oleh kelompok pertama ini, sebenarnya riwayat-riwayatnya itu penuh dengan illat ya. Riwayat-riwayatnya itu lemah. Nah, kemudian kelompok yang kedua berpendapat bahwa yajuzu lirrajuli at-tatahur bifadlil mar'ah, boleh hukumnya laki-laki itu bersuci dengan air sisa wanita ya, berdasarkan dalil-dalil bahwa Abdullah bin Abbas meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dari air sisa Maimunah. Ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu bi fadli Maimunah. Nah, pendapat kedua yang membolehkan laki-laki bersuci dengan air sisa toharah wanita, mereka melandaskan pendapat mereka berdasarkan riwayat bahwa Nabi dulu pernah ya, bersuci dengan air sisa toharah istrinya Maimunah. Dan riwayat ini adalah riwayat yang sahih ya. Jadi riwayat-riwayat yang digunakan oleh kelompok kedua ini yang membolehkan laki-laki bersuci dengan air sisa wanita, riwayat-riwayatnya itu lebih kuat, riwayat-riwayatnya lebih sahih ya. Kemudian dalil yang kedua, an Ibni Abbasin qala ightasala ba'du azwajin nabi fi jufnatin faja'an nabiyyu faqalat lahu ya Rasulullah inni kuntu junuban, faqala Rasul innal ma'a la yujnibu. Nah, Ibnu Abbas menceritakan bahwa salah seorang dari istri Nabi mandi pada satu baskom. Lalu Nabi datang, ya, maka istrinya mengatakan, "Wahai Rasul, sesungguhnya aku ini sedang junub." Nah, para ulama menjelaskan ketika itu istri beliau sedang mandi. Nah, kemudian Rasul datang. Nah, istrinya ini seolah-olah ingin melarang gitu. Wahai Rasul, aku ini sedang junub gitu ya. Karena istrinya tahu Rasul pun ingin toharoh, ingin berwudu dan lain sebagainya. Namun istri beliau seolah-olah ingin melarang. Akan tapi Rasul bilang, innal ma'a la yujnibu, sesungguhnya air itu tidak membuat junub gitu. Maksudnya begini, ketika misalkan istri Rasul menggunakan air dari bejana untuk bersuci ya, yang mana dia itu sedang junub, nah maka air bekas orang junub itu tidak lantas membuat air itu menjadi kotor karena junub ya. Bisa dipahami ya. Jadi ketika misalkan air dipakai oleh orang lain ya, yang mana orang lain tersebut itu kondisinya junub gitu. Nah, maka ya menurut keterangan Rasul, air itu masih disebut air suci, air mutlak. Enggak lantas karena dipakai junub, maka airnya menjadi air junub. Ya. Karena dipakai junub, maka airnya menjadi air najis. Enggak seperti itu. Gitu. Toh karena kondisi junub itu kan kondisi najis yang sifatnya itu adalah abstrak. Ya. Abstrak atau konkret. Ketika seorang berjunub, bisa ngelihat nggak kita, oh orang ini lagi junub nih, bilang gitu. Dari kondisi-kondisi fisik yang ada, enggak ya kan? Karena junub itu kan najis yang sifatnya abstrak, gitu. Nah makanya Rasul pun menerangkan bahwa ya tidak salah, nggak masalah. Air mutlak kemudian dipakai orang junub tidak lantas membuat air itu menjadi air junub. Nah makanya Rasul menegaskan, innal ma'a la yujnibu. Ya. Nah, sampai sini makanya bisa dipahami, alhamdulillah hujan. Bisa dipahami bahwa ya air al-mustakmal yang dipakai bekas orang ya, atau air sisa orang taharah itu maka air mutlak ya, masih bersih, masih suci ya, enggak lantas membuat dia menjadi kotor. Nah itu pembahasan tentang toharoh hukmiyah, tentang pembagian atau macam-macam air. Sampai di situ harus bisa kita pahami ya, dengan baik, karena insyaallah nggak rumit-rumit banget, nggak menjelimet gitu. Kita bisa membedakan nanti apa itu air mutlak yang bisa dipakai untuk taharah dan apa itu air najis ya, air bukan mutlak ya. Itu tadi air mutlak adalah air yang memang kondisinya itu sebagaimana kondisi Allah ciptakan air tersebut ya, air hujan, air sungai gitu. Namun nanti ada pembahasan lain, misalkan ketika misalkan air sungai telah berubah warnanya, telah berubah baunya, nah itu maka tidak bisa lagi dikatakan sebagai air mutlak gitu. Kan pada kondisi asalnya air sungai itu bersih ya, akan tapi kalau sudah tercampur dengan limbah misalkan seperti di kota-kota besar sekarang ini ya, banyak sungai-sungai yang sudah tercampur dengan limbah, berubah warnanya, berubah baunya, nah itu maka sudah bukan lagi disebut sebagai air mutlak. Baik, kita lanjut ke tentang al-wudu, pembahasan wudu. Nanti mungkin banyak yang harus kita loncat gitu ya, karena pembahasannya masih banyak. Nah sekarang kita bahas yang penting-pentingnya aja ya. Al-wudu, definisi wudu ya. Pertama, menurut bahasa wudu itu adalah an-nazafah wan-nadarah ya. Secara bahasa wudu itu artinya adalah bersih, artinya adalah cerah gitu. Jadi kalau seseorang ingin berwudu, nah maka makna bahasanya adalah seseorang itu ingin an-nazafah, ingin taharah ya, ingin mendapatkan kebersihan. Ini dalil-dalil Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma yang mensyariatkan adanya syariat wudu ya. Di surat Al-Maidah ayat 6 Allah Subhanahu wa taala ya, surat Al-Maidah surat kelima ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Nah, ini kita perhatikan ya. Al-Qur'an hanya menyebutkan idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah, muka. Wa aydiyakum ila marafiqi, dan basuhlah tangan sampai dengan siku. Ya, berarti yang dibersihkan wajah, tangan sampai siku. Nah, kemudian wamsahu biru'usikum wa arjulakum ila ka'baini, dan sapulah kepala dan kaki sampai dengan kedua mata kaki. Berarti ada berapa yang dibersihkan? Apa aja? Wajah, tangan sampai siku. Nah, kemudian menyapu kepala, kaki sampai kedua mata kaki, ya. Al-Qur'an hanya menerangkan, menjelaskan secara umum, secara global. Kemudian dari mana kita mendapatkan syariat wudu? Ya. Dari itu tadi, dari sunnah, dari hadis. Ya. Kalau kita hanya mengamalkan hukum-hukum yang hanya ada di dalam Al-Qur'an, ya kita nggak akan mengenal syariat wudu. Ya. Kalau mau sholat, ya mungkin kita hanya membasuh muka, ya, membasuh tangan sampai siku, ya, kemudian menyapu kepala dan kaki sampai mata kaki. Lalu dari mana kita kok mengetahui bahwa berwudu itu harus kumur-kumur, ya, harus apa namanya istilahnya tuh istinsyak, ya, menghirup air sampai pangkal hidung, kemudian istinsar, ya, mengeluarkan air tersebut. Nah, itulah makanya hukum-hukum yang khusus itu kita dapatkan dari as-sunnah. Ini dalil utama tentang berwudu. Nah, kemudian dari sunnah dalil-dalilnya banyak, ya. Di antaranya Rasul menyebutkan la tuqbalu sholatu ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddoa. Tidak akan diterima sholat salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai ia berwudu. Ya, nah, kata wudu di sini sudah menjadi istilah syar'i. Ya, jadi kalau kita mendapatkan istilah atau kata berwudu, ya maka maksudnya itu adalah proses wudu sebagaimana yang kita ketahui. Ya, jadi jangan dipalingkan ke makna sekedar makna bahasa aja. Oh, kan secara bahasa wudu artinya bebersih. Ya udah, bebersih aja semau kita tanpa mengikuti sunnah Rasul dalam proses berwudu. Enggak seperti itu. Ya, jadi kalau kita sudah mendapatkan istilah-istilah yang sudah ada penjelasannya dalam syariat, nah maka yang harus diikuti, yang harus dipahami makna syar'inya. Ya, bukan hanya wudu, begitu juga dengan sholat, dengan saum, zakat, jihad dan yang lain sebagainya. Sudah ada istilah-istilah syar'inya, maka yang harus dipahami adalah makna syar'inya. Ya, begitu juga ketika Rasul mengatakan nggak akan diterima sholat kalian sampai kalian berwudu. Jadi jangan dipalingkan ke makna bahasa, ya, tapi harus dipahami makna syar'inya. Oh, wudu berarti kan proses berwudu sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul. Begitu juga dengan sholat, ya, ketika kita diperintahkan untuk sholat, maka yang dipahami adalah makna syar'i dari sholat. Oh, sholat itu berarti maknanya adalah ibadah yang dibuka dengan takbiratul ihram, ya, ada ruku, ada sujud, ada bangun dari ruku, dari sujud, kemudian diakhiri dengan tahiyat. Jangan memahami, wah, Allah menyuruh kita sholat, sholat kan makna bahasanya adalah berdoa. Ah, ya udah, kita nggak sholat lima waktu, tiap hari berdoa aja gitu. Enggak, ya, jadi harus dipahami makna syar'inya. Kemudian menurut ijma itu adalah konsensus atau kesepakatan para ulama, para ulama umat telah sepakat bahwa tidak sah sholat tanpa bersuci. Ya, maksudnya adalah berwudu atau misalkan mandi besar. Nah, kemudian yang selanjutnya keutamaan-keutamaan berwudu. Nah, kita baca secara sekilas. Yang pertama, wudu itu adalah sebagai setengah dari keimanan, at-tahuru syatrul iman. Bersuci, toharoh, yang termasuk di dalamnya berwudu, juga mandi, adalah syatrul iman, separuh dari keimanan. Kemudian selanjutnya, wudu menghapus dosa-dosa kecil. Nah, Rasul bersabda, man tawat do'aha kaza, barang siapa dari umatku yang berwudu seperti wuduku ini, gufirolahu ma taqaddama min zanbi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian yang ketiga, wudu dapat mengangkat derajat seorang hamba. Ya, jadi kedudukan seorang hamba di mata Allah itu bisa terangkat ya berdasarkan wudu. Kemudian yang keempat, wudu menjadi salah satu jalan menuju surga. Nah, di sini diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal. Ini Nabi berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, hadithni bi arja amalin amil tahu fil Islam." Wahai Bilal, katakanlah, ceritakanlah kepadaku amalan apa yang telah engkau lakukan dalam Islam yang paling engkau harapkan. Karena sesungguhnya aku mendengar bunyi sandalmu, bunyi terompahmu di hadapanku di dalam surga. Nah, jadi Bilal ini ditanya oleh Rasul, wahai Bilal, amalan apa ya sederhananya yang membuatmu ini kok bisa masuk surga gitu. Aku sudah mendengar bunyi terompahmu di dalam surga. Nah, Bilal bilang, aku tidak melakukan amalan yang paling aku harapkan, hanya saja setiap aku bersuci, baik pada waktu malam atau siang, aku kemudian menunaikan sholat setelahnya sebanyak kemampuanku. Nah, dari riwayat ini maka diambil kesimpulan bahwa amalan Bilal yang dilakukan oleh Bilal secara dawam ya, secara terus-menerus, itu mengantarkan Bilal ke surga ya. Jadi ketika ditanya amalan apa yang mengantarkanmu menuju surga wahai Bilal ya, menurut Bilal enggak ada yang lain wahai Rasul, hanya saja aku selalu bersuci, selalu berwudu, dan setelah bersuci, setelah berwudu, mengerjakan sholat sekemampuan Bilal ya. Jadi artinya apa? Seseorang yang melaksanakan amal ibadah ya, walaupun apa sepele gitu, tapi dikerjakan secara rutin, secara dawam, maka itu bisa mengantarkannya insya Allah menuju surga ya, sebagaimana Bilal melaksanakan wudu itu tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya, keutamaan yang lainnya, wudu adalah tanda yang membedakan umat ini dengan umat yang lainnya ketika memasuki surga, ketika memasuki telaga surga. Nah, ini hadisnya panjang sekali. Nah, di sini ada pertanyaan, wahai Rasulullah, bagaimana engkau bisa mengenali umatmu yang belum lagi muncul? Jadi ketika misalkan umat ini hendak masuk surga gitu ya, Rasul sudah bisa mengenali ya, sudah tahu ada tanda-tanda umatnya gitu. Nah, maka ditanyakan Rasul, bagaimana engkau bisa mengenali umatmu padahal mereka belum lagi muncul? Nah, Rasul bilang, bagaimana menurutmu jika seseorang memiliki seekor kuda yang putih kepalanya di tengah-tengah kuda yang hitam warnanya, bukankah ia pasti akan mengenali warnanya? Ya, Rasul menjawab dengan apa ya, analogi gitu ya, menjawabnya secara diplomatis gitu. Bagaimana Rasul mengenali umatnya di surga nanti gitu. Ya, Rasul menjawabnya dengan analogi ya, ketika misalkan ada di suatu peternakan gitu, ada kuda beragam warnanya gitu ya, seperti itu. Nah, maka kita bisa mengenali kuda tersebut dari warnanya gitu. Maksudnya apa? Itu maksudnya orang-orang ya, kaum muslimin dari umat ini yang apa biasa bersuci itu akan dikenali ya, apa memiliki tanda gitu. Nah, di sini dijelaskan sesungguhnya mereka akan datang pada hari kiamat dengan wajah putih cemerlang karena bekas wudu, dan aku akan mendahului mereka tiba di telaga. Nah, itu tadi ya. Jadi orang yang mendawamkan wudu, sering bersuci itu, maka nanti akan datang pada hari kiamat itu dengan wajah yang putih cemerlang. Ya, jadi akan dikenali tandanya orang-orang yang wah, wajahnya bersinar cerah gitu karena berwudu. Nah, itu adalah apa tanda dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian wudu adalah cahaya bagi hamba pada hari kiamat. Kemudian wudu dapat mengurai ikatan setan. Nah, ini ya. Wudu dapat mengurai ikatan setan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, "Ya'qidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum." Ya, sesungguhnya setan itu mengikat pada tengkuk salah seorang dari kalian ya, ketika sedang tidur sebanyak ikatan. Ya, jadi kalau ketika kita dalam kondisi tidur, setan ini mencoba mengikat kita dengan 3 ikatan. Ya. Pada setiap ikatan setan menghembuskan malam masih panjang, tidurlah gitu. Nah, ya, jadi setan kalau ada orang kebluk gitu, hese hudang, berarti ikatan setannya nggak terlepas gitu. Nah, bagaimana caranya bisa menguraikan ikatan setan yang ada di tengkuk? Nah, di sini dijelaskan, ya, setan mengikat tengkuk salah seorang kalian dengan 3 ikatan. Pada setiap ikatan setan menghembuskan malam masih panjang, tidurlah. Gitu. Nah, jika ia bangun, ya, lalu berzikir, maka ikatan satu ikatan itu terlepas. Nah, kemudian setelah bangun dan berzikir, dia berwudu. Ya, berwudu. Nah, maka satu ikatan lagi terlepas. Jadi udah 2 ikatan terlepas. Ya. Nah, kemudian jika ia sholat, maka terlepaslah ikatan yang terakhir. Ya. Sehingga fa'asbaha nasyitan tayyiban nafsi wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Ya. Apabila 3 ikatan tersebut sudah terlepas pada pagi harinya, orang tersebut akan menjadi orang yang nasyitan tayyibun nafs, orang yang bergairah dan segar. Nah, akan tetapi kalau orang yang ikatannya tidak terlepas, ya, nah di sini dijelaskan asbaha khabisan nafs, maka dia menjadi orang yang jiwanya buruk dan orang yang malas. Nah, ya, jadi kalau mau jadi orang yang semangat gitu ya, punya gairah dan vitalitas hidup yang tinggi, ya ini tadi ya, bangun malam ya, kemudian berzikir ya, kemudian berwudu dan sholat tahajud. Secara logika memang sulit. Wah, kok bisa sih? Apa hubungannya, apa kaitannya? Misalkannya orang yang bangun malam justru di pagi harinya menjadi orang yang nasyitan ya, jadi orang yang bergairah, segar gitu. Memang secara logika kalau dipikir-pikir, nu aya mah tunduh gitu kan pagi-paginya. Tapi ini sabda Rasul gitu ya. Rasul menyatakan bahwa justru orang yang terbiasa bangun malam ya, melepaskan 3 ikatan setan itu, insya Allah pada pagi harinya akan merasa bugar ya, akan merasa sehat gitu. Berbeda dengan orang yang tidak kuasa melepas ikatan setan itu, justru kadang kalau bangun masih terasa ya apa, masih terasa lemas gitu, aduh salah lungse gitu ya kan. Nah, dan memang apa betul gitu, kita rasa-rasanya jarang mendapatkan orang yang rajin sholat tahajud, tetapi ketika di pagi harinya justru malah jadi malasan. Justru dari bangun malamnya dia, dari proses tahajudnya dia, memiliki energi yang berlebih untuk senantiasa hidup penuh gairah gitu ya, untuk senantiasa apa hidup penuh vitalitas dan yang lain sebagainya. Ya. Ini bisa coba nanti dipraktekan gitu, ya setiap malam gitu, untuk bisa mengurai ikatan setan yang bikin seseorang jadi malas gitu. Ya, jadi bangun, berzikir, berwudu, kemudian sholat malam. Nah, insya Allah pagi-paginya nggak akan ngantuk. Nah, jadi kalau gimana mau tahu kita kok pagi-paginya nggak akan ngantuk? Ya makanya nanti malam dicobain gitu. Ya, insya Allah nggak akan ngantuk. Nggak ada kejadian orang mati gara-gara kurang tidur. Ada nggak kejadian orang-orang mati gara-gara kurang tidur? Nah, insya Allah nggak ada. Terlebih lagi, ini kita justru kurang tidur fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahkan kebiasaan para ulama Islam, para salafus saleh, mereka itu lambungnya jauh dari tempat tidur. Ya, mereka sedikit tidur. Kalau kita sedikit-sedikit tidur, ya beda kita sama ulama salaf dulu sebenarnya sedikit, ya. Para ulama sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Mereka sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit lapar, sedikit-sedikit makan, gitu ya, seperti itu. Nah, nih. Yang penting, pembahasan yang penting ini cara wudu yang sempurna secara global. Nah, ini harus bisa dipahami. Ya. Diriwayatkan dari Humran, Maula Utsman, ia melihat Utsman bin Affan meminta sebuah bejana. Ini sebuah apa riwayat yang mana di dalamnya menjelaskan tentang cara wudu yang sempurna ya secara global. Nah, di sini jelaskan bahwa Humran dia melihat Utsman bin Affan meminta sebuah bejana berisi air. Nah, lalu Humran menuangkan air pada kedua telapak tangan Utsman 3 kali dan mencucinya. Nah, kemudian Utsman memasukkan tangannya ke dalam bejana lalu berkumur-kumur dan istinsyak. Istinsyak itu adalah memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya, ya. Nah, ini kita pahami betul nih ya. Jadi apa Humran menuangkan air ke dua telapak tangan Utsman 3 kali kemudian mencucinya. Nah, kemudian Utsman memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana lalu berkumur-kumur. Nah, ya, sambil memasukkan air ke dalam mulut untuk berkumur-kumur, kemudian juga melakukan istinsyak, menghirup air ke pangkal hidung. Nah, kemudian kumur-kumur dan dikeluarkan air tersebut, lalu mencuci wajah 3 kali. Mencuci wajah 3 kali, ya. Lalu mencuci kedua tangan sampai siku, ya, 3 kali juga. Nah, kemudian mengusap kepalanya, ya, mengusap kepalanya, gitu. Mengusap kepala sampai belakang gitu. Nah, kemudian apa membasuh telinga ya bagian dalam dan bagian luar ya. Lalu mencuci kedua kakinya 3 kali sampai mata kaki ya. Nah, melihat Umar Utsman bin Affan berwudu seperti itu, kemudian Rasul mengomentari ya, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza summa shalla ruk'ataini la yuhadditsu fihi manafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, melihat proses wudu yang dilakukan Utsman bin Affan tadi, Rasul berkomentar, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, ya sebagaimana tadi dicontohkan oleh Utsman, lalu ia salat 2 rakaat dan tidak berbicara dengan dirinya dalam salat tersebut, maksudnya telah berwudu kemudian salat terus tidak apa? Enggak ada, tidak berbicara dengan dirinya tuh maksudnya apa? Tidak bergumam gitu lah ya. Nah, salat sih salat tapi salatnya enggak khusyuk gitu. Aduh, tadi ngeliat baju bagus gitu ya. Lagi salat gitu tapi apa? Pikirannya kemana-mana gitu. Nah, Rasul menyatakan kalau udah berwudu kemudian mengerjakan salat 2 rakaat dan salatnya juga khusyuk, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu, ya. Nah, dari riwayat tadi maka diambil kesimpulan, diambil pelajaran bahwa ya wudunya Rasul itu secara global seperti itu tadi. Ya, jadi apa kalau sekarang mungkin udah pakai keran gitu ya. Jadi mencuci tangan ya 3 kali, ya. Kemudian mengambil air gitu ya dengan tangan kanan gitu, atau 2 juga boleh gitu ya. Berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam pangkal paha. Pangkal paha. Pangkal hidung. Masih nyambung sama bahasan yang kemarin jadinya tentang fitan. Ke pangkal hidung, Afran. Sorry. Ya, istinsar jauh benar sampai pangkal paha itu ya. Aduh, ini kalau lagi gak enak badan jadi fokus juga enggak ini. Sampai pangkal hidung ya. Nah, kemudian mengeluarkannya ya, lalu mencuci 3 kali wajah, kemudian tangan sampai siku, kemudian kepala dan telinga, kemudian kaki sampai mata kaki gitu ya. Itu jadi balik lagi ke pembahasan tentang kita. Itu mau udah kemarin ya. Baik. Kemudian nah di sini ada ada ringkasannya ya, tata cara wudu sebagai berikut. Pertama, berniat wudu untuk menghilangkan hadas ya. Kemudian membaca nama Allah ya, membaca bismillah maksudnya. Kemudian 3, mencuci telapak tangan 3 kali. Keempat, mengambil air dengan tangan kanannya. Oh iya, tadi tentang istinsyak itu memang disunahkannya untuk beristinsyak. Ya. Istinsyak itu menghirup air itu tadi, ya, sampai ke hidung itu. Ya. Jadi, diusahakan untuk benar-benar berwudu itu melakukan istinsyak. Ya. Memang kalau awal-awal, pertama-pertama terasa mungkin perih ya, di sini nggak apa, kadang orang ada yang sampai pusing gitu, sampai puyeng gitu. Cuman kalau udah biasa ya, kesananya insya Allah nggak akan terasa lagi ya. Justru dengan melakukan istinsyak itu, maka kotoran-kotoran yang ada di dalam hidung itu bisa keluar, bisa bersih. Bahkan sampai ada penelitian bahwa melakukan istinsyak itu bisa menjadi terapi ampuh untuk penyakit asma. Ya. Kalau orang ada yang bengek, benar, flu berat, batuk-batuk, gitu. Nah maka insya Allah dengan istinsyak 5 kali ya sehari itu akan mempermudah proses kesembuhan. Ya. Nah, itu melakukan istinsyak. Nah kemudian airnya dibuang, jangan beristinsyak airnya disedot ya, jangan, nanti kotorannya malah masuk ke dalam yang tadinya cuma bengek, akhirnya sakit perut ya, seperti itu ya. Jadi harus diupayakan ya, kalau ada dari kita yang masih wudunya nggak melakukan istinsyak, nah untuk selanjutnya diupayakan ya. Nggak ada orang yang mati gara-gara istinsyak ya, justru insya Allah akan lebih sehat ya, menyehatkan seperti itu. Nah di sini kemudian dia yang poin kelima melakukan istinsar. Kalau istinsar itu menghirup air, nah kalau istinsar itu kalau istinsar itu mengeluarkan air dari hidung ya, dengan tangan kiri melakukan hal itu sebanyak 3 kali. Yang keenam, mencuci seluruh wajah 3 kali disertai dengan menyela-nyela jenggot ya. Nah nanti dijelaskan ukuran wajah itu adalah dari mulai jenggot gitu ya, sampai ke kening gitu ya, sampai ke tempat terakhir tumbuhnya rambut, nanti akan dijelaskan. Kemudian secara vertikal apa horizontal? Horizontal. Kalau tadi secara vertikal, kalau horizontal dari telinga ke telinga itu namanya wajah ya. Jadi kalau apa diperintahkan untuk membasuh muka, membasuh wajah, ya maka membasuh dari horizontal telinga ke telinga ya, dari vertikal dari dagu sampai ke kening, sampai ke jidat ya, seperti sampai ke tempat terakhir tumbuh rambut. Nah, yang ketujuh, mencuci kedua tangannya kanan dan kiri hingga di atas siku disertai dengan menyela-nyela jari tangan ya. Jadi mencuci kedua tangan kanan dan kiri sampai ke siku, dan kemudian di sela-sela tangan ini juga dibasuh ya. Kemudian yang kedelapan, mengusap seluruh kepalanya dari arah darah belakang kemudian ke depan. Kesembilan, mengusap kedua telinga bagian luar dan bagian dalam. Kesepuluh, mencuci kedua kaki hingga mata kaki. Kemudian berikutnya, niat adalah syarat sahnya wudu. Ya, memang betul disyaratkan untuk sahnya wudu adalah niat. Akan tapi niat tidak perlu diucapkan, ya, cukup di dalam hati saja. Nah, ini rukun-rukun wudu. Yang selanjutnya rukun-rukun wudu. Yang pertama, nah maksud dari rukun wudu itu adalah hal-hal yang mana hakikat wudu tersusun darinya. Ya, jadi maksud dari rukun-rukun wudu itulah sejumlah proses ya yang menyebabkan proses, keseluruhan proses itu dinamakan wudu, yaitu namanya rukun-rukun wudu. Apabila salah satu rukun ditinggalkan, maka wudunya batal. Nah, apa saja rukun-rukun wudunya? Pertama, mencuci seluruh wajah. Nah, kemudian subbabnya, nah ini wajib berkumur-kumur dan istinsyak. Ya, istinsyak. Berkumur-kumur, madmadoh artinya adalah yang menggerak-gerakkan air di dalam mulut. Nah, di sini istinsyak adalah memasukkan air ke dalam hidung dan menghirupnya hingga ke pangkal hidung. Nah, sedangkan istinsar adalah mengeluarkan air dari dalam hidung setelah beristinsar. Nah, kemudian, nah ini masih dalam bahasan membasuh wajah ya, di halaman 152, mencuci jenggot dan seluruh bulu yang ada pada wajah. Ya, mencuci jenggot dan seluruh bulu yang ada pada wajah. Bulu apa aja yang ada pada wajah? Alis. Jenggot, alis, ya. Nah, pokoknya, ya ini juga brewok juga gitu. Pokoknya bagian-bagian yang ditumbuhi bulu dan ada di wajah, maka itu harus dibasuh, ya. Nah, jika bulu yang tumbuh pada wajah seperti jenggot, kumis atau anfakoh, anfakoh itu adalah bulu yang di sini nih, apa di atas dagu di bawah bibir, ya, itu namanya anfakoh. Nah, apabila bulu-bulu itu tebal sampai menutupi kulit, maka sudah cukup mencuci bagian luarnya saja. Jika memang kulit masih tampak, maka diwajibkan mencucinya hingga kulit. Namun jika sebagian tebal dan sebagian tipis, maka wajib mencuci kulit pada bulu yang tipis, sebagian tebal, sebagian tipis, dan mencuci bagian luarnya pada bulu yang tebal gitu ya. Udah nggak usah dipilih-pilih gitu, yang penting mau wudu gitu ya. meratakan air, membasuh ke seluruh wajah. Nah, kemudian apa, membasuh juga jenggot ya, dengan apa, menyela-nyela gitu ya. Nah, di sini menurut Abu Hanifah, kalau jenggot menjulur ke bagian bawah, maka tidak wajib mencuci jenggot yang sampai bawah gitu ya. Misalkan jenggotnya sampai kusar gitu. Ya. Kata Ibu apa, Abu Hanifah, enggak wajib, cukup yang di tempat tumbuh jenggotnya. Nah, namun menurut mazhab Asy-Syafi'i, wajib mencuci bagian yang terjulur ke bawah seberapapun panjangnya, karena bulu itu tumbuh pada tempat yang wajib dicuci gitu ya. Maksudnya ya, kalaupun sepanjang apapun tetap dia harus dibasuh lah gitu ya, di apa, jangan sampai tidak dibasuh gitu. Jadi membasuh muka, nah kemudian jenggotnya juga ikut dibasuh ya gitu. Kalau misalkan sampai bawah, ya sampai bawah terus ya gitu, ya diusap gitu. Nah, kedua rukun yang kedua, mencuci kedua tangan hingga siku. Ya, mencuci kedua tangan sampai siku. Ya, cukup sampai sini ya, sampai siku. Kemudian yang ketiga, halaman 154, wamsahu bi ru'usikum. Para ulama sepakat mengusap kepala itu hukumnya wajib. Ya. Namun mereka berselisih pendapat tentang kadar sahnya. Nah, ini yang sering jadi polemik nih. Mengusap kepala tuh gimana sih? Karena ada orang yang mengusap kepala cuma begini gitu. Ya kan? Itu cuma dipoles gitu. Nah, nih kita bahas satu-satu. Pendapat pertama, wajib mengusap seluruh kepala. Ya, maksudnya mengusap seluruh kepala itu seluruh bagian kepala, bukan seluruh kepala orang kita usap. Ya, mengusap seluruh kepala. Nah, pendapat yang kedua, pendapat Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, sah mengusap sebagian kepala. Nah, di sini dijelaskan pendapat yang rajih, pendapat yang sahih dari pendapat-pendapat yang ada adalah wajib mengusap seluruh kepala pada saat berwudu. Ya, mengusap seluruh kepala berarti ya, dari mulai depan ya, kemudian sampai belakang, sampai ke tengkuk ini ya, sampai ke tengkuk ya, kemudian basuh lagi ke depan. Nah, kemudian baru membersihkan bagian luar telinga dan bagian dalam telinga ya. Nah, adapun untuk mengusap seluruh kepala ini, kalau di sini dijelaskan berlaku untuk laki-laki dan juga untuk perempuan ya. Kecuali memang nanti ada kondisi-kondisi di mana seorang perempuan misalkan di tempat umum gitu ya, itu yang menggunakan jilbab itu enggak mesti harus buka jilbab, nah kemudian membasuh kepala, enggak. Ya, cukup dengan misalkan membasuh jilbab gitu ya, seperti ini, itu pun sudah sah ya, sudah boleh seperti itu gitu. Karena ya bagi muslimah kan menutup aurat dari pandangan laki-laki itu lebih utama ya, lebih wajib gitu. Kecuali dia bisa menjamin misalkan wudunya itu tertutup, aman dari pandangan laki-laki asing. Nah, itu sah-sah saja. Tapi kalau misalkan tidak memungkinkan untuk seperti itu, nah cukup dengan membasuh jilbabnya saja. Karena ada riwayat sahih yang menyebutkan dulu Rasulullah SAW pun ketika berwudu, kemudian Rasul memakai amamah. Amamah itu apa? Sorban gitu ya. Kalau kita lihat kebiasaan orang-orang Arab tuh, laki-lakinya pakai sorban dan pakai apa? Igal itu namanya, yang apa, melingkar itu ya. Nah, Rasul itu ketika memakai sorban seperti itu, beliau berwudu mengusap bagian depan dan mengusap belakangnya ya, mengusap apa, bagian sorbannya itu. Nah, itu pun sudah sah gitu. Nah, sebagian orang yang berpendapat bahwa berwudu hanya dengan apa usap-usap ini itu berangkat dari riwayat itu tadi, padahal Rasul itu mengusap-usap bagian depan ini karena kondisi beliau memakai sorban, ya sah-sah saja. Tapi kalau tidak memakai sorban, maka nggak cukup hanya dengan usap-usap seperti ini, ya harus mengusap seluruh bagian kepala gitu, ya seperti itu. Ataupun kalau memakai sorban itu silahkan aja, ya seperti itu. Nah kemudian yang keempat, mengusap kedua telinga. Nah, wajib, ini rukun yang keempat, wajib mengusap kedua telinga bersamaan dengan mengusap kepala. Ya, nih di sini dijelaskan, wajib mengusap kedua telinga bersamaan dengan mengusap kepala, karena keduanya adalah bagian dari kepala. Ya, jadi seperti tadi telah dijelaskan, mengusap kepala, ya, kemudian balik lagi ke arah atas, arah depan. Nah, kemudian sekalian membersihkan bagian telinga, ya, bagian luar dan juga bagian dalam. Ya, gitu, ya. Kadang mungkin dari kita nggak ada waktu khusus gitu, kurang memperhatikan kebersihan telinga. Nah, kalau yang wudunya sesuai dengan petunjuk Rasul, insya Allah telinga pun bersih gitu ya, sekalian dibersihkan. Oh, kita lihat ada orang yang aduh telinganya kotor, orang wudunya nggak benar kan, seperti itu. Kemudian yang kelima, mencuci kedua kaki hingga mata kaki. Nah, itu rukun yang kelima. Di sini ada sebab menyela-nyela jari-jari kaki dan tangan. Jari-jari dan apa yang ada di antara jari-jari tersebut merupakan bagian dari yang wajib dicuci, ya, wajib dibersihkan, ya. Jika mencuci jari-jari tidak bisa sempurna kecuali dengan menyela-nyelanya, maka dengan demikian menyela-nyelanya pun menjadi wajib. Ya, seperti itu. Nah, begitu juga dengan ketika mencuci kaki, ya, sela-sela jari ini pun harus dibersihkan, ya, dibasuh. Dan yang keenam adalah, rukun yang keenam adalah tertib. Membersihkan anggota wudu satu demi satu secara berurutan seperti diperintahkan Allah, ya. Jadi tertib membersihkan anggota wudu satu per satu, ya, dimulai dari tadi itu tadi sebagaimana dicontohkan oleh Utsman bin Affan, ya, membasuh tangan, mencucinya tiga kali terus berurutan, ya, sampai terakhir ke bagian kaki, ya. Jadi jangan mentang-mentang pengen ringkas gitu kan, dicebur masuk kena bak gitu, wah semua bagian sudah dibasuh gitu, sudah kena air gitu, enggak seperti itu gitu. Nah, biar ringkas nih saya mah langsung apa tenggelam ke dalam bak gitu kan, enggak seperti itu. Ada contohnya dari Nabi, ya. Jadi karena beramal, beribadah dalam urusan agama itu harus sesuai meneladani contoh perilaku dari Nabi, ya, seperti itu. Yang kemudian ini al-mualat. Al-mualat yaitu berturut-turut dalam membasuh anggota-anggota wudu. Artinya, sebelum satu anggota wudu kering, maka ia membasuh anggota wudu lainnya dalam waktu yang normal. Ya mungkin itu. Oh, ini sunah-sunahnya, ya, kita baca secara ringkas. Sunah-sunah wudu yang pertama adalah bersiwak. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang siwak, ya. Rasul itu bersiwak apa aja? Nah, setiap wudu, terus setiap mau salat, terus setiap masuk ke masuk ke dalam rumah itu, setiap bangun tidur itu kebiasaan Rasul, ya. Jadi kalau kita buka-buka lagi catatannya di bahasan yang kemarin, ya, sunah siwak itu Rasul biasa bangun tidur, Rasul bersiwak. Kemudian setiap hendak apa, setiap mau berwudu, setiap mau sholat, Rasul bersiwak gitu. Dan kapan saja pun bersiwak itu pun sah, diperbolehkan. Kemudian yang kedua, membaca tasmiyah, membaca basmalah di awal berwudu. Namun membaca basmalah di awal berwudu ini khilaf, terjadi perselisihan di antara para ulama gitu. Yang rajih menyebutkan bahwa enggak wajib membaca tasmiyah, ya seperti itu. Dikuatkan oleh kenyataan bahwa para sahabat Rasul pun yang meriwayatkan tentang sifat-sifat wudu Nabi tidak menyebutkan adanya tasmiyah, ya, tidak menisayakan harusnya bismillah dalam setiap permulaan berwudu, seperti itu. Namun tidak apa-apa juga kita membaca bismillah di awal berwudu gitu, karena Rasul pun juga mensyariatkan untuk mengucapkan bismillah dalam setiap kegiatan atau aktivitas, ya, seperti itu. Ketiga, mencuci kedua telapak tangan sebelum berwudu. Nah, ini sunnahnya, ya, jadi sebelum kita berwudu mencuci telapak tangan seperti itu. Kemudian yang keempat itu tadi, berkumur-kumur dan istinsyak. Yang kelima, nah ini sunnahnya, bersungguh-sungguh memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Jadi maksudnya apa ya? Bersungguh-sungguh dalam beristinsyak, ya. Jangan, aduh, pengen istinsyak nih. Apa nggak bersungguh-sungguh gitu ya, nggak benar-benar gitu ya, istinsyak aja gitu ya, hirup air masuk ke dalam hidung gitu, karena insya Allah nggak akan apa-apa gitu, nggak lantas wah nggak biasa istinsyak takut sakit gitu, kalau istinsyak kemudian pingsan gitu, enggak gitu ya, berkumur-kumur kecuali bagi orang yang sedang berpuasa. Nah, kalau orang yang sedang berpuasa disyariatkan untuk tidak apa beristinsyak gitu ya, karena dikhawatirkan takut airnya itu tertelan. Tapi kalau yang misalkan sudah biasa dan bisa menjamin saya udah biasa kok beristinsyak, nggak akan sampai airnya ketelan, ya itu nggak apa-apa, sah-sah saja. Nah, di sini Rasul menerangkan wa balig bil istinsyak illa an takuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah dalam memasukkan air dalam hidung kecuali apabila engkau dalam keadaan berpuasa. Tapi kalau udah biasa istinsyak ya enggak apa-apa, ya seperti itu. Kemudian yang keenam, sunahnya mendahulukan anggota tubuh yang kanan dari yang kiri. Yang ketujuh, mencuci anggota-anggota wudu sebanyak 3 kali. Dan yang kedelapan, menyela-nyela jenggot yang lebat. Yang sembilan, menggosok anggota wudu, dia menggosok anggota wudu. Yang ke-10, menyela-nyela jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Kemudian yang 11, menambah basuhan melebihi bagian yang wajib dibasuh. Maksudnya apa? Maksudnya kan tadi dijelaskan bahwa membasuh tangan itu sampai ke siku gitu. Cuman ya disunahkan juga untuk menambah sedikit bagian yang dibasuh, ya khawatir tangan atau anggota wudu yang lain tidak terbasuh, ya seperti itu. Jadi ya sah-sah saja. Misalkan sampai siku ini kita tambah sedikit sampai sedikit lah gitu ya, sampai di bawah ketiak misalnya seperti itu. Begitu juga dengan kaki gitu ya. Di wajibannya kan sampai mata kaki, nah kita menambah basuhan di atas mata kaki. Kemudian yang ke-11, berhemat dalam menggunakan air. Nabi SAW mandi dengan satu sok hingga 5 mud air dan berwudu dengan satu mud. Ya, Nabi itu mandinya 5 mud air dan berwudu dengan satu mud. Satu sok adalah 4 mud dan satu mud kira-kira setengah liter seperti yang sudah dikenal. Berarti Nabi mandi dengan berapa liter air? 2 liter setengah. Dan berwudu dengan berapa liter? Setengah liter. Nah, itu contoh dari Nabi. Maksudnya apa? Ya agar kita berhemat dalam menggunakan air ya. Jadi jangan juga sampai misalkan kita alih-alih ingin mengikuti sunnah Nabi tapi ternyata wudunya jadi malah kacau gitu ya, jadi atau bahkan jadi boros, nggak seperti itu. Nggak juga misalkan wah pengen wudu nih, nyari di mana kolam renang yang kosong ya, itu nggak juga seperti itu ya, sekira-kira aja ya, berhemat dalam menggunakan air. Dan yang ke-13, berdoa setelah wudu. Apa doanya? Alhamdulillah. Ah, doanya adalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bisa sampai situ. Enggak pakai ama ba'du. Apalagi nyambung Allahumma barik lana. Nah, kemudian sunnah yang ke-14, sholat 2 rakaat setelah berwudu ya, sebagaimana tadi kebiasaan Bilal ya, yang biasa untuk menjaga wudu, menjaga taharah, kemudian sholat 2 rakaat setelah berwudu ya. Mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini. Insyaallah di pembahasan yang selanjutnya nanti kita akan membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tanya Tuan Akwat yang ingin bertanya. Tak, ya. Bila selama ini wudunya enggak pernah menghirup air, istinsyak gitu. Gimana dengan wudu yang lalu-lalu? Wudu-wudu yang telah lalu gitu. Yang dosa di kodok. Istinsyaknya di kodok. Enggak perlu di kodok, repot-repot. Aduh, saya balik nih umur sekian. Setiap hari 5 kali, berarti sekian ratus ribu saya harus berwudu misalnya. Enggak seperti itu gitu. Ya cukup kalau kita udah tahu bagaimana sifat wudu Nabi ya, maka untuk yang selanjutnya kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk berwudu sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak perlu sampai kita melakukan qada gitu. Waduh, kalau harus melakukan qada repot ya, salebes muka. Seperti itu. Ya. Itu tadi mengenai yang mengusap kepala sampai keseluruhan. Iya. Saya pernah dengar kalau untuk perempuan yang berhijab pas di tempat umum kan memang agak susah. Iya. Itu boleh katanya memasukkan air sampai kerasa basah ke baru. Hijabnya yang diusap itu bisa. Iya, itu tadi telah dijelaskan bahwa memang untuk kaum muslimah gitu ya, diperbolehkan untuk mengusap bagian hijab ya, mengusap bagian hijab gitu gitu. Adapun teknisnya itu Rasul hanya menjelaskan ya seperti itu tadi, bahwa ketika Rasul menggunakan sorban ya, di mana hampir sebagian besar bagian kepala beliau tertutup, itu cukup dengan mengusap tangan ke bagian kepala ya, seperti ini. Jadi nggak perlu misalkan harus sampai air dimasukkan ke sela-sela antara rambut dengan hijab, nggak perlu, nggak usah, nggak apa-apa, cukup dengan luarnya saja gitu ya. Buat telinganya pun masuk aja, dibersihkan bagian luar dan bagian dalam seperti itu. Jadi nggak usah dimasukkan air ke sela-sela seperti itu. Kalau misalnya air bak yang bercampur dengan sabun sampai sedikit saja tanpa mempengaruhi warna maupun bau, itu tetap suci tidak? Itu tetap suci, boleh gitu. Jadi kadang misalkan di kamar mandi gitu, kita di bak mandi kadang kan tidak menutup kemungkinan misalkan tiba-tiba sabun nyemplung gitu, nah kemudian kita dengan segera ambil lagi gitu, nah airnya itu masih tetap kita gunakan untuk bersuci, masih masuk dalam kategori maul mutlak, air yang bersih. Nah, kecuali kalau misalkan air sabun masuk gitu, kemudian kita nggak tahu tiba-tiba ketika kita ingin masuk apa ternyata bak udah berbusa, udah berwarna putih ya seperti itu. Nah, itu baru nggak, jangan dipakai untuk bersuci. Cemplungan kucing. Kucing dia suka loncat kembang, suka membaca jebur kan. Iya. Apa sih airnya masih banyak. Bisa dikategorikan suci atau harus nggak boleh untuk wudhu? Gitu? Ya kan tadi dijelaskan bahwa yang namanya air najis itu ketika sudah berubah satu dari tiga sifatnya apa aja? Baunya, warnanya, rasanya ya seperti itu. Nah, ya dilihat aja kalau kira-kira misalkan oh warnanya masih seperti kondisi air mutlak yang kita ketahui seperti biasa, itu bisa dipakai bersuci. Dan kita pun tahu misalkan kucing kita ini kan dirawat gitu ya, dimandikan, dibersihkan dan yang lain sebagainya. Nah, maka itu masih boleh dipakai bersuci. Kecuali misalkan kita tahu nih ada kucing tiba-tiba masuk basah kuyup, apa lumpur semua, kotoran semua masuk ke bak gitu. Nah, airnya jangan dipakai, airnya dikuras, kucingnya sekalian kita mandiin. Ya, seperti itu. Ya. Saya kan pernah lihat kalau misalnya kan kampung-kampung sumur airnya perlu terus untuk menyembunyikannya pakai tawas apa yang untuk mau bersihkan pakai tawas mau dibersihkan gitu ya. Teknisnya terserah, cuman Rasulullah telah memberikan apa standar gitu ya, bagaimana air suci, air tidak suci gitu ya. Yang penting ketika misalkan kita sudah yakin bahwa airnya ini bersih gitu ya, enggak keruh gitu kan, tidak berwarna, juga tidak baunya, juga tidak apa di luar kebiasaan air bersih yang kita ketahui, maka itu terserah, sah-sah saja gitu. Mau misalkan dengan dimasukin apa gitu atau dengan dikuras dan lain sebagainya, maka itu boleh-boleh saja sih. Ada yang lain? Mungkin ada kopi ya. Kalau udah kopi ada mainin dari kopi. Jadi gini, saya waktu kuliah tuh pernah satu kelompok sama teman kuliah namanya Jindu. Terus kebetulan kita harus bikin tugasnya di rumahnya dia gitu kan. Waktu itu saya bingung sama sholat, karena tahu ya bahwa di rata-rata orang Bali itu banyak sekali ini kan, banyak sekali patung-patung kajen gitu kan. Terus boleh nggak sih sholat di rumah maksudnya muslim gitu ya, di rumahnya seorang muslim. Kebetulan waktu itu pembantunya memang muslim, jadi ya akhirnya saya numpang di kamar yang pembantunya gitu. Dia udah nyiapin khusus tempat gitu, tapi ada kalau rumah orang Bali itu ada namanya jeruk gede. Ya, baik. Tentang sholat, Rasul pernah bersabda, wajumilat liyal ardo masjidan watohuron. Ya, sungguh telah diciptakan untukku bahwa tanah itu bisa digunakan sebagai tempat sujud, tempat sholat, dan juga tanah itu sebagai tohuron, ya, sebagai media atau zat yang bisa mensucikan. Gitu. Nah, kemudian dalam larangan-larangan lain terkait tentang persoalan sholat, Rasul kan melarang sholat di mana di dalamnya itu ada kuburan, ya misalkan seperti itu ada kuburan gitu. Dan di luar konteks kuburan itu hampir tidak adalah larangan-larangan dari Rasul terkait tentang tempat sholat, ya. Cuman ketika memang kondisinya seperti itu gitu, nah kita cari tempat sholat yang jauh dari patung-patung atau tempat-tempat sesajen dan yang lain sebagainya. Ya lebih baik kalau misalkan kita cari tempat sholat yang sama sekali tidak ada apa tempat sajen atau misalkan patung-patung itu lebih baik gitu. Tapi kalau misalkan dikhawatirkan memudaratkan kita, ya sementara misalkan oh waktu sholat tinggal sebentar lagi, nah kita cari tempat yang paling aman dari tempat tersebut gitu kan. Rasa-rasanya nggak semua misalkan tempat ada patungnya atau ada sesajennya, kita cari tempat yang kira-kira bisa dipakai untuk menunaikan sholat jauh dari patung, jauh dari sesajen dan yang lain sebagainya, seperti itu boleh. Ya, yang penting itu aja tadi, kita jangan sampai justru tahu yang menghadap secara langsung misalkan, ya kita cari tempat objek-objek yang jauh dari apa tempat-tempat kemusyrikan mereka seperti itu. Ya. Ya. Nah, di usianya sekarang dia masih sangat kesulitan sekali nih untuk berkumur atau kemudian gerakan tangannya pun masih terbatas, walaupun dia bisa melakukan gerakan sholat walaupun tidak sempurna. Nah, dan sejak pertama dia mulai kecil ya sudah saya biasakan untuk berwudu secara baik gitu ya, tapi makanya secara sederhana, tapi sampai saat ini ya tetap dia masih belum bisa untuk apa berumur gitu, jadi hanya ini aja ya. Kemudian banyak gerakan yang mungkin kurang kurang tepat lah. Ya, baik. Dalam Islam, dalam fikih bahwa disebutkan salah satu karakternya itu kan aisir ya, fikih Islam itu karakternya adalah memudahkan, gimana? Ada kondisi-kondisi di mana ketika kita memang melakukan ritual ibadah, ketika kita melakukan amalan di luar kondisi atau konteks normal ya. Nah, para ulama menyebutkan bahwa orang-orang yang berkebutuhan khusus itu ya taubahnya seperti orang yang seperti sedang sakit ya, seperti itu kan. Kalau misalnya ketika kita sedang sakit, maka kita diperbolehkan untuk sholat di luar dari kebiasaan normal sebagaimana yang diajarkan. Nah, kalau misalkan kita biasa berdiri, tapi ketika kita sedang sakit, maka kita boleh duduk, kita boleh sambil tiduran. Nah, begitu juga dengan berwudu. Ketika misalkan seseorang tangannya memakai apa gips misalkan, ya kan sangat kesulitan untuk bisa berwudu secara normal. Nah, para ulama menyatakan boleh dengan diusap sebagaimana almasu al-kufain, mengusap dua sarung kaki. Nah, demikian pula dengan orang-orang yang sulit untuk melakukan wudu secara biasa-biasa seperti itu, bahkan boleh wudu itu hanya cukup dengan dibasuh, dibersihkan dengan lap basah ya, seperti itu. Nah, adapun kalau misalkan nggak bisa berkumur-kumur, yaitu diupayakan sebisanya aja, semaksimalnya aja. Kalau dia tidak bisa sampai istinsyak misalkan seperti itu atau berkumur-kumur, ya sekemampuan dia aja, sebisanya dia. Tapi kalau untuk yang kondisi tangan, kaki dan yang lainnya biasa. Biasa. Iya. Selalu ingin mengimami saya. depan, ini di depan mama, kemudian kalian membacakan bacaannya dengan keras. Nah, dia akan mengikuti gerakan saya, walaupun dia dia yang harus memimpin saya dalam pandangan dia. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau dalam kondisi seperti itu, gimana dengan sahabat saya gitu? Nah, karena dia nggak mau misalnya begini. Kamu boleh memimpin mama. Saya jadi seolah-olah kan melihatkan waktu sholat itu adalah waktu yang tidak ada Allah gitu ya. Tapi pada saat dia menginginkan seperti itu, dia itu saya jadi seolah-olah sholat saya menjadi kurang khusyuk gitu maksudnya. Maksudnya karena saya sekalian begini dia, terus dia kan masih selalu bergerak-gerak, selalu apa masih ada interaktifnya, tapi dengan itu dia rajin sekali soalnya Ustaz, kalau saya mengikuti dia seperti itu. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan seperti itu berarti saya sholatnya harus saya ulang, saya sholat sendiri atau gimana sih? Ya, di rumah itu kondisi laki-lakinya cuma dia sendiri atau ada ya, alhamdulillah cuma dia sendiri. Cuma dia sendiri. Kalau ada ayahnya sih ya. Makanya kenapa saya membiasakan dia selalu masjid, karena paling tidak dalam minimal 2 hari maghrib dan isya dia itu bisa mendengarkan bacaan yang benar, gerakan yang benar bersama jamaah dengan yang lainnya. Hanya apa terbatas pada ini aja mungkin ya apa pengucapan aja ya seperti itu yang lah. Ya, enggak cuma terbatas pengucapan, memang dia tidak paham. Maksudnya dia tahu maksudnya kalau untuk membaca secara Al-Fatihah sangat tidak mampu. Jadi dia cuma bisa mi'a, mi'oman, amin, udah itu aja. Jadi kalau tapi kalau saya bacakan misalnya alhamdulillahirabbil amin, dia bisa Ar-Rahman misalnya gitu, dia tahu bahwa ada akhirnya itu adalah kata-katanya adalah itu, tetapi jika terus disangkan sendiri dia bisa kesulitan. Dalam sholat saya selalu keraskan, walaupun dur atau kasar saya selalu keraskan, karena motivasi saya adalah supaya dia mendengarkan. Nah itu sholat saya gimana gitu. Oh iya, baik, memang di dalam fikih memang untuk apa salat apa berjamaah gitu ya, salat berjamaah memang seorang imam itu harus ya yang paling baik ya secara fisik pun baik gitu ya, kemudian bacaannya juga yang paling bagus gitu, kemudian hafalannya yang paling banyak gitu. Kalau misalkan di antara dua orang ini hafalan sama-sama baik dan sama-sama banyak, maka dilihat siapa yang lebih tua gitu ya. Nah, makanya kalau misalkan ada laki-laki yang lain di rumah gitu, memang sebaiknya yang lain yang menjadi imam. Nah, adapun kalau misalkan kondisinya seperti itu tadi, tidak ada lagi laki-laki yang lain gitu untuk menjadi imam, untuk mengimami ya, sementara dia kan secara apa sholat pun bisa gitu, dan apa udah masuk kategori baligh juga nih, seperti itu, berakal juga dan lain sebagainya, tidak ada syarat-syarat yang menghilangkan dia dari apa kelayakan dia untuk sholat. Nah itu ya nggak apa-apa gitu ya, karena memang kondisinya memang seperti itu dan itu pun bukan dibuat-buat gitu. Nah makanya kalau misalkan ntar anak ibu jadi imam, nah kemudian ibu sholat, ya sholatnya sah dan nggak perlu sampai diulang seperti itu gitu, karena memang kondisinya seperti itu ya kan. Saya selalu membiasakan dia, kakak yang di belakang mama, kakak dengan kakak mama, dia nggak pernah dulu dia mau, tapi setelah dia rajin ke masjid, alhamdulillah dia rajin sekali ke masjid, dia mungkin mikir, oh aku kan laki-laki, dan saya yang harus mimpin mama gitu. Nah dia mulai, dia nggak pernah mau sholat di belakang saya, walaupun dia selalu bilang mama yang keras kan, aku yang di depan. Dalam pandangan saya sebenarnya, untuk secara pribadi saya sebenarnya seperti sholat sendiri saja. saja, jadi tidak mengikuti gerakan dia, karena dia mungkin saya bilang Allahu Akbar, dia juga akan mengikuti gerakan itu gitu. Jadi sebenarnya posisinya seperti saya mengimami dia, tapi cuman kondisinya di belakang seperti itu gitu. Iya, itu. Ya nggak apa-apa seperti itu. Terlebih lagi kalau sholat-sholat yang harus mengharuskan apa bacaan dikeraskan, gitu. Ibu misalkan mengeraskan bacaan sekaligus memandu anak, itu nggak apa-apa seperti itu. Kalau sholat-sholat yang apa tidak dijaharkan, itu kan nggak ada masalah kan. Masing-masing juga kan nggak menjaharkan suaranya seperti itu. Ya. Karena untuk mandu anaknya, sampai ruku sujud pun saya keraskan gitu. Oh gitu untuk. Karena mandu anaknya. Nah, jadi motivasi saya selain saya sholat, ya saya juga mengajarkan. Karena kalau tidak diajar, kalau dia diajarkan hanya lewat bacaan tanpa praktek, itu tidak enak. Maksud saya, jadi sholat saya itu di mana? Oh, itu tetap. Dari awal sampai akhir itu saya keraskan terus gitu. Ya nggak apa-apa, sholatnya sah gitu. Insya Allah mungkin dengan apa ibu juga melatih anak gitu dan mudah-mudahan juga si anak dengan adanya apa proses yang seperti itu ntar makin lama makin apa ya inilah apa makin biasa ya seperti itu, dia mendengarkan bacaan sholat gitu, dia mendengar oh apa rukun-rukun sholat seperti ini gitu kan, bacaan-bacaan sholat seperti ini seperti itu. Itu nggak apa-apa, nggak perlu ibu sampai harus mengulang. Yang jelas kondisi ibu ketika sholat pun harus khusyuk gitu. Iya seperti itu. Jadi memang ya sholat seperti biasanya seperti itu, khusyuk gitu. Jadi jangan juga sampai akhirnya oh kok sholatnya malah jadi terkesan main-main. Jangan dihindarkan itu, ibu sholat dengan niat khusyuk seperti itu. Kan gitu. Jadi nggak perlu sampai ada pengulangan sholat. Selama yang penting khusyuk. Ya. Lagi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kan berwudu itu intinya kan ingin bersuci ya, Ustaz. Ya. Nah, kalau seandainya misalkan pakaian kita, Ustaz, misalkan saya pernah lihat ada orang yang memang pakai gamis sampai menyapu trotoar dan lain sebagainya gitu. Nah, itu bagaimana? Ya, hukum apa pakaiannya itu yang menyapu tanah gitu ya. Ini sebelumnya sudah pernah kita bahas. Jadi Rasul bilang untuk perempuan, untuk kaum muslimah itu, kalau misalkan sampai pakaiannya menyapu tanah, Rasul bilang yutohiru ma ba'dahu, karena sesungguhnya tanah yang dipijak selanjutnya yang akan menjadi pembersih, yang akan menjadi penyuci gitu ya. Namun hadis tersebut konteksnya untuk tanah yang kering. Nah, adapun kalau misalkan ternyata apa ujungnya itu becek dan kemudian kena kotoran, kalau sekedar becek basah sih nggak masalah. Cuma sampai terkena kotoran, yaitu terkena najis, nah itu maka bidang pakaian yang terkena kotoran itu harus dibasuh, harus dicuci. Nah, adapun kalau misalkan jalanan atau misalnya tanah kering gitu sampai menyapu tanah, Rasul bilang tanah yang dipijak selanjutnya itulah yang akan menjadi pembersih gitu. Jadi nggak perlu sampai dicuci ya, cuci baju gitu apalagi merepotkan. Jadi biasa aja wudhu gitu, nggak ada masalah dengan pakaiannya. Baik, cukup mungkin ya, insyaallah. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan sebagian pembahasan dari Toharoh ya. Dan tadi terakhir kita sampai kepada sunah-sunah dalam wudhu. Kemudian bulan depan insya Allah kita akan melanjutkan ke pembatal wudhu. Setelah wudhu mandi besar kalau saya sama bahasa. Dan minggu depan insya Allah kita akan apa namanya masuk ke minggu keempat berarti kita pembahasan di Rosalul Firoq atau studi sekte-sekte dalam Islam. Dominannya. Masih bersama Ustaz Anu Karangbumi itu apa? Hanya untuk minggu depan pembahasannya bukan Syiah. Pembahasannya rencana mengenai Murji'ah. Satu kelompok selain apa kelompok Khawarij. Jadi insya Allah minggu depan jamnya biasa jam 9 sampai jam setengah 12 tetap di tempat yang sama. Dan seperti biasa kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.